Konsultasi Syariah. Wajib mengumumkan pernikahan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis dari Ahmad bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, umumkanlah pernikahan, dihasankan oleh Al-Albani. Perintah pada hadis ini oleh mayoritas ulama atau jumhur dipahami wajib. Bahkan bila kita renungi, mengumumkan pernikahan masuk dalam syarat sah pernikahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah sah pernikahan tanpa izin wali perempuan dan kehadiran dua saksi yang adil. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan Al-Albani. Hadirnya dua saksi di antara tujuan pokoknya adalah agar kabar pernikahan tersebar. Oleh karenanya, tidak boleh bagi pengantin, walinya atau siapapun melarang para saksi mengabarkan pernikahan. Syekh Muhammad bin Mukhtar Ash-Shinkiti, salah satu anggota ulama senior Kerajaan Saudi Arabia dan pengajar di Masjid Nabawi, menegaskan, para saksi tidak boleh menyembunyikan kabar pernikahan. Maka tidak boleh seorang pun berpesan kepada saksi, tolong jangan kabarkan siapa-siapa. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika dilaporkan ada pernikahan dilakukan sembunyi-sembunyi, beliau akan jatuhkan hukuman cambuk untuk wali dan para saksi. Karena seperti itu menyalahi syariat Allah yang memerintahkan mengumumkan nikah. Sehingga bisa kita simpulkan, mengumumkan nikah hukumnya wajib. Semakin menyebar kabar pernikahan lebih luas, hukumnya sunnah. Hal ini bertujuan agar 1. Menjaga kesucian nasab. 2. Membedakan antara pernikahan dengan perzinaan. 3. Menjaga hak-hak pengantin. 4. Tidak muncul prasangka buruk di tengah masyarakat disebabkan seorang sudah serumah dengan pasangannya dalam ikatan pernikahan, disebabkan mereka tidak mengumumkan pernikahannya kepada masyarakat. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mengadakan acara walimah, agar orang-orang banyak berkumpul dan mengetahui kabar pernikahan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, laksanakanlah walimah walau dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menerangkan, mengumumkan nikah hukumnya wajib, agar masyarakat tahu bahwa si fulan sudah menikah, karena menyembunyikan pernikahan menjadikannya seperti zina. Fatwa Ibnu Baz. Demikian, Allahu A'lam.